Maka barang siapa yang tidak mendapatkan al-hadyu, binatang sembelihan tadi, maka berpuasalah 3 hari dalam melaksanakan ibadah hajinya dan 7 hari ketika kalian pulang ke kampung halamannya. Disebut dengan tilka asyaratun kamilah. Itulah puasa 10 hari yang sempurna. Sekali lagi ini berlaku bagi jamaah haji tamattu atau haji qiran yang tidak mendapatkan al-hadyu, binatang sembelihan. Atau tidak memiliki uang untuk membeli hewan sembelihan. Ya. Maka sebagai gantinya berpuasa selama 10 hari. Ya. 3 hari ketika dia melaksanakan ibadah haji. Dan boleh dilakukan di hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan 7 harinya lagi dilakukan ketika dia pulang ke kampung halamannya. Nah. Wa yustahabbu lil hajj ay ya'kula min hajj at-tamattu' wal qiran. Dan disunahkan bagi yang melaksanakan haji untuk memakan dari binatang sembelihan haji tamattu' dan qiran. Ya, disunahkan untuk memakannya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa ad'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebagian dari hewan sembelihan tersebut dan beri makanlah orang-orang fakir yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Nah, di sini menunjukkan disunahkannya bagi yang melaksanakan haji tamattu atau qiran, dia memakan ya, sebagian dari hewan sembelihan hadyunya tersebut. Nah, yang kedua, hadyul jabran. Ya, hadyu, binatang sembelihan, yang merupakan denda dikarenakan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Sebagaimana kita telah sebutkan, ya, di antara jenis pelanggaran-pelanggaran ketika melaksanakan ibadah haji. Seperti memotong rambut, nah, atau memotong kuku, ya, memakai pakaian yang berjahit, nah. Ini kan ada dendanya. Salah satu di antara 3 perkara. Apakah puasa 3 hari, atau memberi makan 6 miskin, atau menyembelih hewan sembelihan. Nah, hewan sembelihan ini disebut dengan hadyu al-jabron. Nah, binatang sembelihan dikarenakan dia melakukan pelanggaran. Ya, melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram. Wa huwa al-fidyatul wajibah li tarki wajibin aw irtikabin mahdhurin min mahdhuratil ihram. Ya. Hadyul jabran, yaitu fidyah, denda yang wajib dikarenakan meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan, di antara perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Nah, ya, ini sebabnya. Sebab hadyul jabran. Apakah meninggalkan suatu kewajiban ketika pelaksanaan ibadah haji, atau melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram. Au bisababil ihsar inda wujudi sababihi. Atau disebabkan dikepung. Ya, dikepung sehingga tertahan, terhalang, tidak bisa melaksanakan ibadah hajinya ketika ada sebab-sebabnya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Maka apabila kalian dikepung, ya, dalam keadaan musuh menghalangi, atau mungkin dikarenakan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka sembelihlah. Ya, hewan sembelihan yang mudah didapat bagimu. Nah, ini tiga sebab. Hadiyul Jabron. Ya. Apakah meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram, dan sebab yang ketiga ketika dia dikepung, terhalang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka, nah, hendaklah dia menyembelih, ya, binatang sembelihan yang disebut dengan hadyul jabron. Wali Qali Ibn Abbas, dan berdasarkan ucapan Ibn Abbas, man nasiya min nusuki syai'an au tarakahu fal yurik daman. Dan berdasarkan ucapan Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, barang siapa yang lupa dari manasik hajinya atau dia meninggalkannya, maka hendaklah dia menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan sembelihan. Nah, wa hadha an-naw'u la yajuzu al-aqlu minhu. Dan hadyu jenis ini, binatang sembelihan jenis ini, dikarenakan tadi denda, ya, karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan keharaman, tidak boleh memakan bagian dari binatang sembelihan ini. Ya. Bagi jamaah haji, nah, yang menyembeli hadiyul jabron, tidak boleh memakan bagiannya. Bal yatasaddaq bihi ala fuqara'il haram. Akan tetapi dia bersedekah, ya, dengan hewan sembelihan tadi kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Nah, ini perbedaan antara hadyu tamattu dengan hadyu al-qiran. Ya. Pertama, dilihat dari sebabnya. Yang kedua, perbedaan dari boleh atau tidaknya memakannya. Kalau sebabnya jelas, kalau haji tamattu wal qiran, ya, sebabnya ketika seorang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Melaksanakan umrah terlebih dahulu sebelum haji. Ya, maka wajib untuk menyembelih hadyu, ya, binatang sembelihan yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan qiran. Dan disunahkan memakan bagian dari hewan sembelihan tersebut. Ya. Adapun hadul jamron, sebabnya adalah meninggalkan kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji. Atau melakukan perkara yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Atau sebab yang lainnya dikarenakan dia terkepung, terhalang oleh musuh, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka, hendaklah dia menyembelih hewan sembelihan, tapi tidak boleh dia memakannya. Nah, ya. Semuanya disedekahkan kepada orang-orang fakir yang ada di tanah haram. Yang ketiga, hadyu tatawwu. Nah, binatang sembelihan yang sifatnya tatawwu, sunnah. Wa huwa mustahabbun li kulli hajin wa li kulli mu'tamir. Dan itu hukumnya sunnah, disunahkan bagi setiap yang melaksanakan haji dan setiap yang melaksanakan umrah. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad ahada mi'ata badanah fi hajatil wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih binatang hadyu. Nah, untuk menghadiahkan 100 ekor unta dalam haji wada'nya. Ya, ini sifatnya tatawu. Nah. Wa yustahabul aqlu minhu, dan disunahkan untuk memakan. Ya. Dari bagian hadyu tatawu ini. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara min kulli jazurin bi bid'atin wa tubikhat wa akala minha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi setiap jagal, ya, memerintahkan, ya, untuk menyisihkan, nah, bagian dari daging tersebut, kemudian dimasak dan Nabi pun makan darinya. Wasariba min maraqiha, dan minum dari kuahnya. Nah, wal bid'atu al-qit'atu min al-lahm. Makna bid'ah ini sepotong dari daging. Ya. Nah, ini antara jenis-jenis hadiyu. Nah, sekali lagi, hadiyu ini binatang sembelihan, ya, orang yang melaksanakan haji. Ya, kalau udhiyah, hewan kurban yang disembelih oleh selain jamaah haji. Nah, dan hadiyu ini kita jelaskan tadi, ada yang hadiyu tamattu dan qiran, ada juga hadiyu jabran, ada juga hadiyu at-tatawwu. Nah, وَيَجُوجُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ أَنْ يَبْعَثَ هَدَايَا إِلَى مَكَّةَ لِتُذْبَحَ بِهَا. Dan boleh bagi selain yang ihram, ya, untuk mengantarkan binatang-binatang hadiyu ke Mekah untuk disembelih. تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh mengirim binatang-binatang sembelihan ke Mekah untuk disembelih. Nah, wala yahrumu alaihi syai'un mimma yuhramu alal muhrim, dan tidak diharamkan sesuatu pun baginya dari apa yang diharamkan kepada orang yang ihram. Ya, kalau dia hanya mengantarkan saja, ya, bukan dalam keadaan ihram, maka tidak terkena perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Ya, kalau hanya mengantarkan binatang hadyu. Nah, ya, tidak terkena perkara-perkara yang diharamkan bagi yang muhrim. Nah, yang keempat, hadyu nadar. Ya, hadyu nadar. Wahuwa ma yanzuruhu al-hajj taqarruban ila Allah indal baitil haram. Hadyun nadar, yaitu apa yang dinadarkan oleh orang yang melaksanakan haji sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Baitul Haram. Wa yajibul wafa bi hadan nadar, dan wajib menunaikan nadar seperti ini. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa yaqdu tabasahum wal yufu nuzurahum. Kemudian bersihkanlah, ya, kotoran-kotoran yang ada pada badanmu, pakaianmu, dan penuhilah nadar-nadar mereka. Nah, ya, diperintahkan untuk membersihkan kotoran-kotoran dan memenuhi nadar-nadar mereka. Wala yajuzul aqlu min hadal hadiyi, dan tidak boleh memakan, ya, daging dari sembelihan seperti ini. Nah, ini di antara jenis-jenis hadiyu. Ya, sekali lagi, ada yang disunahkan untuk memakan bagian dari hewan sembelihan tersebut, ada juga yang tidak diperbolehkan untuk memakan bagian dari hewan sembelihan tersebut. Nah, kalau hadiyunya hadiyu at-tamattu dan qiran, begitu juga hadiyunya hadiyu tatawwu, boleh memakan bagian dari hewan sembelihan tersebut. Tapi kalau hadiyunya hadiyu jabran, ya, dikarenakan melakukan pelanggaran kemudian dia menyembelih sembelihan, tidak boleh memakan bagian dari hewan sembelihan tersebut. Atau hadyunya hadyun nadar. Nah, ya, binatang sembelihan tersebut dikarenakan nadar jamaah haji, ya, maka ini pun tidak boleh memakan bagian dari hewan tersebut. Nah, kapan waktu menyembelihnya? Waktu dabhil haji, waktu penyembelihan hewan haji. Haji tamattu wal qiran yubda'u waktuhu min ba'di salatil id yawman nahar. Haji binatang sembelihan bagi yang haji tamattu dan qiran dimulai waktunya, waktu penyembelihannya, setelah melaksanakan salat id di hari raya Idul Adha. Ila akhiri ayami tashrik, sampai akhir hari-hari tashrik. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana binatang kurban bagi selain jamaah haji. Nah, dimulainya setelah melaksanakan sholat id. Nah, begitupun haji tamattu wal qiran. Ya. Amma dadbuhu fidyatil ada wal labsi fahina fa'alahu. Nah, adapun ya, dabhu fidyah al-ada wal-libas wal-labsi fahina fa'alahu wa kadalika al-fidyatul wajib ditarki wajib. Nah, adapun menyembelih yang sifatnya denda, ya, dan juga dikarenakan memakai pakaian, nah, maka ketika dia melakukannya, ketika melakukan pelanggaran tersebut, maka hendaklah dia menyembelih hewan sembelihan tersebut. Begitu juga denda yang sifatnya wajib dikarenakan dia meninggalkan kewajiban. Ketika melakukannya, maka hendaklah dia membayar denda tersebut. Wa amma damul ihsar fa inda wujudi sababih. Adapun denda dikarenakan tadi terhalang, ya, terkepung atau yang semisalnya, sehingga tidak bisa melaksanakan haji, maka ketika ada sebabnya, wa huwa syah au sab'u badanah au sab'u baqarah, dendanya itu satu ekor kambing atau domba, nah, atau unta berserikat 7 orang, atau sapi berserikat 7 orang. Liqali ta'ala fa'in uhsirtum fa'mastai syaro minal hadj. Ya. Maka apabila kalian terkepung, terhalang sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka hendaklah menyembelih binatang sembelihan yang mudah bagi kalian. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan jenis-jenis hadiyu. Ya. Sekali lagi, hadiyu yaitu binatang sembelihan berupa binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing yang dihadiahkan ke Baitul Haram, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan telah kita jelaskan jenis-jenisnya. Wallahu a'lam bisawab, naktafi ila huna. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita membaca zikir sore sebelum melaksanakan sholat asar? Karena kita ada di perjalanan atau lagi ada kerjaan yang tanggung atas kesempatannya. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Wallahu a'lam. Ya. Zikir sore. Nah, ini dibacakan ketika memasuki waktu sore. Ya. Nah, di antaranya, ya, setelah waktu masuk waktu asar sampai terbenam matahari. Nah, Walaupun ada khilaf sebagian mensyaratkan harus setelah sholat asar. Tapi sebagian lagi mengatakan boleh-boleh juga dibacakan walaupun dia belum sholat asar. Yang jelas sudah masuk waktu asar. Nah, wallahu a'lam. Kapan waktu untuk membayar denda pelanggaran? Apakah masih tanah haram atau tidak? Telah kita jelaskan tadi. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia melakukan pelanggaran tersebut, maka hendaklah dia membayar dendanya. Wallahu a'lam. Jika kita berkorban, bagaimana mengambil jatah yang baik? Khawatirnya mengambil jatah terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Barakallahu fikum. Ada sebagian asar atau hadis yang menyebutkan taslis dibagi tiga. Ya. Sepertiga untuk dimakan oleh yang kurban. Sepertiga lagi untuk dihadiahkan. Sepertiga lagi untuk disedekahkan. Akan tetapi hadis ini sebenarnya dhaif. Nah, ya, sehingga bukan suatu kewajiban harus atau mesti dibagi tiga tersebut. Nah, ya. Nah, tapi kalaupun mau dibagi sepertiga tadi, tidak mengapa, tidak ada larangan. Tapi sekali lagi bukan suatu kewajiban mesti dibagi sepertiga. Ya. Bahkan di antara para ulama juga ada yang mengatakan boleh dibagi setengah-setengah. Setengah untuk dirinya, setengah untuk diberikan kepada orang lain. Ya. Baik sifatnya hadiah atau sifatnya sedekah. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada aturan yang baku yang harus dilakukan. Nah, boleh sepertiganya atau boleh juga setengah-setengahnya. Yang jelas, ada sebagian yang dimakan dan ada sebagian yang diberikan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Apakah zakat hewan ternak yang berupa kambing boleh disembelih? Kalau zakat, hewan ternak, maka diberikan kepada yang berhak menerimanya. Apakah melalui amil yang mengurusi zakat, atau dia langsung memberikan kepada orang yang berhak menerimanya? Nah, misalkan memiliki kambing. Ya. Kambing sudah wajib zakat itu ketika memiliki 40 ekor kambing. Ya. Itu pun dengan syarat kambingnya itu sa'imah. Ya, itu digembalakan. Ya. Kambing digembalakan punya 40 ekor, minimalnya 1 ekor kambing zakatnya. Ya. Satu ekor ini bukan disembelih, kemudian dia makan. Nah, sebagian lagi diberikan kepada orang lain. Bukan. Tapi kambing ini diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, bisa langsung kepada fuqara atau masakin, atau bisa melalui amil. Nah, petugas zakat hewan ternak tersebut. Nah, dengan syarat tadi. Ya, sudah mencapai nisab minimalnya 40 ekor. Yang kedua, sa'imah digembalakan. Sehingga kalau kambing di kandang dia digembalakan walaupun punya ratusan, ya tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, wallahu a'lam. Tabillahun alhamdulillah subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.